Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, wa rawal imamu Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi'u, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu au taqallada wataron aw istanja biraji'i dabatin au azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai Ruwaifi', semoga engkau panjang umur. Maka khabarkanlah kepada manusia bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, atau mengkalungkan watar pada leher dia ataupun leher hewan, atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, khabarkanlah kepada manusia bahwa Muhammad berlepas diri darinya. Ruwaifi' huwa Ruwaifi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith min Bani Malik ibn An-Najjar al-Ansari. Waliya Barqah wa Tarabuls faftataha Ifriqiyah sanata 47 wa tuwfiya bi Barqah sanata 56 min al-Hijrah. Ruwaifi, beliau adalah Ruwaifi bin Thabit bin Sakan bin Adi ibn al-Harith dari Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Beliau menjadi wali di Barqah dan Tarabuls, dan beliau menaklukkan Afrika pada tahun 47 Hijriah. Dan beliau diwafatkan di Barqah pada tahun 56 Hijriah. Aqada lihyatahu, ya. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan tentang makna riwayat ini. Dalam riwayat disebutkan, anna man aqada lihyatahu. Aqada lihyatahu qila, dikatakan dalam satu pendapat, maknahu, maknanya adalah, ma yaf'alunahu fil hurub min fadliha wa aqdiha takabburon. Apa yang telah dilakukan oleh mereka ketika perang, ya, min fadliha, ya, dari menjalin jenggot menjalin, mengikat, memintal takaburon, ya, dengan sifat takabur, sombong. Wakil dikatakan dalam pendapat yang lain, makna dari aqada lihyatahu, maknahu mu'alajatu sya'ri liyata'aqada wa yataja'ada ala wajhi ta'annuth wa tana'um, ya, mengobati rambut agar menjadi kokoh, agar menjadi keriting. Yata ja'ada menjadi keriting. Ala wajhi ta'annus, ya, untuk menyerupai perempuan. Watana'um, dan untuk bersenang-senang. Wakila dikatakan dalam pendapat yang lain, makna dari ini aqada lihyatahu, al-muradu aqduha fis-shalah ay kaffuha, ya. Makna dari aqada lihyatahu adalah aqduha fis-shalah, yakni kaffuha, mengumpulkan jenggot, ya, ketika dalam keadaan sholat. Ya. Ada beberapa pendapat tentang aqada lihyatahu. Dan semuanya dilarang, ya, baik yang makna ini maupun yang makna itu. Wallahu a'lam bishawab. Taqallada wataron. Kemudian dalam riwayat disebutkan taqallada wataron ja'alahu qiladatan fi unukihi au unuki dabbatihi min ajlil wiqayati minal ain. Menjadikan watar tersebut, watar itu tali busur panah. Ya. Dijadikan tali tersebut sebagai kiladah, sebagai kalung, ya, dia pakai pada lehernya ataupun pada leher dabatihi, kendaraannya, hewan tunggangannya. Min ajli, dengan tujuan al-wiqayah minal ain, menjaga diri dari terkena penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Pandangan mata hasad, pandangan mata yang dengki, ataupun pandangan mata yang ta'ajub. Istanja, disebutkan dalam riwayat, istanja biroji'i daba au azmin. Istanja ay, yang sering dikatakan istinja, ay azalan najwa wa huwal adhirah anil makhraj, menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya. Ceboklah bahasa kita. Cebok. Ada cebok dengan air, ada cebok dengan batu dan yang semisalnya. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya adalah cebok biroji idabah. Apa itu roji idabah? Ar-roji ar-rauth, kotoran. Ya, kotoran binatang. Roji idabah, kotoran binatang. Ya. Kotoran binatang. Kalau di negeri kita mungkin tidak tergambar, ya. Kotoran binatang kok buat cebok? Si bentuknya kayak apa? Teletong sapi misalnya. Di tempat kita ya gember-gember mungkin, ya, apa? kayak jenang itu, ya. Konon ceritanya di negeri Timur Tengah, ya, kotoran manusia ataupun yang lainnya, di sana kan suhunya panas. Ya. Itu kalau orang BAB di semak-semak, ya, itu cepat kering. Dan bisa dipegang gitu loh. Mantap kan? Ya. Ini kalau kotoran binatang ya mungkin seperti kambing. Kambing yang kalau keluar masih masih utuh gitu, kacang-kacangnya masih menyatu, ya, dengan suhu yang sangat panas bisa langsung keras. Ya. Kalau kotoran unta kayak apa? Kayak sapi nggak? Belum pernah melihat kotoran unta. Ya, ya kalau di negeri kita yang suhu udaranya seperti ini, ya, untuk mengeringkan kotoran-kotoran tersebut, ya, ya mungkin butuh oven. Kalau ditaruh di luar, nggak tahu berapa hari. Tapi biroji idabah arroji arroth. Ya, jadi kita dilarang cebok dengan kotoran binatang. Sumia roji'an li'annahu roja'a an halatih al-ula ba'da an kana alafan. Ya. Dikatakan atau dinamakan dengan roji' dikarenakan ya, kembali dari keadaan yang awal setelah sebelumnya makanan, ya, makanan hewan. Makanan hewan dimakan, kemudian ampas-ampasnya menggumpal keluar. Ya. Kalau ahli tanaman paham, ya, kotoran kambing itu kalau kita pegang, kita pecah, ini kan rumput-rumput tuh. Ya. Nah, di tanaman, barangkali santri mengamati kotoran kambing. Ya. Dikatakan roji seperti itu. Asalnya kan rumput. Dimakan. Diolah. Keluar, ya rumput lagi. Ya. Cuma namanya lain. Kalau sebelumnya bukan kotoran, setelah dimakan menjadi kotoran. Banyak dicari oleh ahli tanaman. Bari'un minhu hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ruwaifi agar Ruwaifi mengumumkan kepada manusia fa inna Muhammadan bari'un minhu. Bari'un minhu ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Baik, kita lihat makna umum terhadap riwayat tersebut. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayat ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sahih. Riwayat ini sahih. Al-makna al-ijmalil hadits. Kita lihat makna umum atau makna secara umum terhadap hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ilal abath biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajimi au bi ahli tarafi wal muyu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa sahabat ini yaitu Ruwaif ya, umurnya akan panjang sehingga nanti beliau akan menjumpai manusia yang mereka dari kalangan kaum muslimin yang mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara al-liha jenggot, di mana perkara jenggot yang semestinya adalah taufiruha wa ikramuha, ya, untuk dibiarkan, dimuliakan. Ini diselisihi oleh manusia ilal abad, menuju ke sia-siaan. Ya. Bertasyabuh dengan aajim, orang-orang ajam, orang-orang selain Arab. Au bertasyabuh bi ahli taraf. Ya. Mengikut atau ikut-ikutan ahlu taraf, orang yang memiliki ya kedudukan lah, para tokoh, ya, di mana mereka itu secara umumnya memiliki sifat sombong, ahli taraf, orang-orang yang sombong. Wal muyu'ah, dan orang yang enggak stabil, ya, enggak genah, ya, enggak genah. Au yukhilluna bi'aqidati tauhid bisti'malil wasa'il syirkiyah. Atau mereka mengkotori akidah tauhid dengan menggunakan perkara-perkara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Seperti apa? Fayal basunal qalaida au yulbisunaha dawabahum. Mereka memakai kalung-kalung atau memakaikan kalung-kalung tersebut kepada binatang-binatang mereka. Yastadfi'una biha al-mahdzur. Mereka pakai kalung-kalung tersebut baik pada dirinya maupun binatangnya untuk mencegah dari perkara yang dianggap itu bahaya, seperti tadi apa? Penyakit ain. Jadi ada maksud dan tujuan memakai kalung tersebut. Aw yartakibuna ma naha anhu nabiyyuhum min atau minil istijmari bi rawthid dawab wal idham. Atau mereka melakukan, ya, perkara yang lain yang menyelisih petunjuk Nabi, mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi mereka, yaitu beristijmar, cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau cebok dengan tulang. Fa'ausa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballighal ummata anna nabiyyaha yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, pesan kepada sahabatnya ini yang bernama Ruwaifi, an yuballigha, agar Ruwaifi menyampaikan kepada umat manusia yang beliau nantinya jumpai, anna nabiyaha, bahwasanya nabi berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perkara ini, ya, melakukan perkara tersebut, ya. Dalam hadis ini disebutkan beberapa perkara, namun yang sesuai dengan bab dalam kitab tauhid akan disampaikan oleh beliau. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab ini. Kita sudah melewati beberapa pertemuan pada bab ini, bab majaa fir ruqa wat tamaim, ya. Bab tentang ya mantra-mantra dan jimat-jimat. Ya. Kecocokan hadis ini terhadap bab anna fihi annahya an taqlidil autari lidaf'il mahdzurat. Bahwa pada hadis ini ada larangan dari taklidil autar, ya, mengkalungkan tali busur, ya, sehingga menjadi kalung, baik mengkalungkan kepada leher sendiri ataupun leher binatang, lidaf'il mahdzurat, dengan tujuan untuk menolak hal-hal yang, ya, dianggap berbahaya seperti penyakit ain. Ya. Pada hadis ini ada larangan terhadap hal tersebut. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya perbuatan ini memakai kalung dengan tujuan tadi syirik. Wa annahu syirkun. Li'annahu la yaqdiru ala dzalik illallah. Karena apa? Tidak ada yang mampu untuk menolak hal-hal yang dikatakan bahaya kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang mampu untuk menolak hal-hal yang dikatakan bahaya kecuali Allah. Ya. Kok ada orang yang meyakini kalung itulah yang bisa menolak, bisa mencegah penyakit ini dan itu, bahaya ini dan bahaya itu. Ya. Maka siapa yang meyakini seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Beberapa pertemuan yang telah lalu kita juga menyampaikan bahwa, ya, tidak sekedar kalung yang terbuat dari tali busur panah. Ya. Segala sesuatu yang kalau diyakini seperti itu masuk pada larangan ini. Misalnya, sering kita lihat, sering kita jumpai, ya, kita memang belum tanya kepada yang punya mobil-mobil, baik pribadi maupun angkot, ya, digantungkan di tengah, ya, spion yang tengah yang di dalam itu, tasbih. Ya. Bahkan tidak sekedar itu, digantungkan lafadz Allah di sebelah kanan, lafadz Muhammad sebelah kiri. Terkadang ditempelkan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahannya tidak hanya satu, sering kita jumpai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang melakukannya meyakini dengan keyakinan seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Mobilnya dikalungi tasbih. Biar apa? Biar selamat. Biar selamat, tidak terjadi kecelakaan. Nanti motor-motor antum diperiksa. Barangkali motornya orang tua, dilihat ini ada tasbihnya atau ada batu akiknya misalnya, diperiksa. Barangkali masih punya orang tua dan ditaruh benda-benda tadi, ditanyakan, ini maksudnya apa? Agar kita yang memakai, ya, betul-betul terbebaskan dari hal-hal yang dikatakan mengandung unsur kesyirikan. Taib. Ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedah dari hadith ini? Yang pertama, alamun min a'lamin nubuwati. Hadis ini atau riwayat ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati 59 minal hijrah. Bahwasanya Ruwayfi umurnya itu panjang, ya, sampai pada tahun 56 Hijriah. Ya. 56 Hijriah. Yang kedua, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu au tarkuhu. Wajibnya untuk memberitahu manusia terhadap perkara-perkara yang diperintahkan dan perkara-perkara yang dilarang, ya, dari apa-apa yang memang wajib untuk dilakukan atau perkara yang memang harus untuk ditinggalkan. Ya. Karena itu termasuk dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa i'fa'iha wa tahrimul abathi biha bihalqin au qassin au aqdin au taj'idin au ghairi dhalik. Disyariatkannya untuk memuliakan jenggot, ya, ya. Memanjangkannya, membiarkannya, dan haramnya untuk melakukan kesia-siaan dengan jenggot itu, seperti halq wa qas, ya. Mencukur, mengkerok habis, atau qas, memendekkan, memotong, au aqd atau mengikat, ya. Dikepang misalnya, au taj'id atau dikriting, ya, dikriting, dikluntung, dikriting, au ghairi dzalik atau yang lainnya dari perkara-perkara yang menunjukkan apa? Perbuatan si menyia-nyiakan jenggot. Baik. Yang keempat, tahrimu ittikhadzil qiladati lidaf'il mahdzur wa annahu syirik. Haramnya untuk menggunakan atau memakai kalung dengan tujuan menolak hal-hal yang dianggap berbahaya. Ya, seperti tadi untuk menolak penyakit ain. Ya. Wa anahu syirkun, bahwasanya perbuatan ini termasuk dari syirik sehingga diharamkan untuk melakukannya. Yang kelima, tahrimul istinja birrauth wal azm. Haramnya untuk cebok dengan kotoran binatang dan dengan tulang. Yang terakhir, anna hadhil jaraima al-madhkurata minal kabair. Bahwasanya tindakan-tindakan jelek yang disebutkan pada riwayat ini termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Termasuk dari dosa-dosa besar. Baik, kita baca riwayat berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab وعن سعيد ابن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. Dan dari Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, man qata'ata mimatan min insanin, barang siapa yang memotong yang kemudian dibuang, memotong tamimah, jimat, dari manusia, maka perbuatan orang ini ka'adli rokobah, seperti membebaskan budak. Rawahu Waqi'. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Wallahu an Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai. Kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Mereka para tokoh-tokoh tabi'in membenci jimat-jimat semuanya, baik itu dari Al-Qur'an maupun yang lainnya. Kalau diterjemahkan dengan jimat, insyaallah semuanya paham ya. Jimat itu mesti mengandung unsur kesyirikan. Barang siji dirumat, itulah jimat. Barang siji dirumat. Sehingga orang kehilangan jimat, ya seperti orang kehilangan ya mungkin harta yang besar. Waqi' huwa Waqi' ibnul Jarrah, thiqatun imamun sahibu tasanif, mata sanata sab'in wa tis'in ba'dal mi'ah minal hijrah. Waqi' adalah Waqi' bin Jarrah, seorang yang thiqah terpercaya, seorang imam, pemilik karya-karya, beliau meninggal pada tahun 197 Hijriah. Imam Waqi' ibnul Jarrah. Ibrahim huwa al-imamu Ibrahim An-Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai, thiqatun min kibaril fuqaha. Seorang yang terpercaya dari kalangan ya, tokoh-tokoh yang besar dari kalangan ahli fikih. Mata sanata ya, sitah wa tis'in minal hijrah, meninggal pada tahun 96 Hijriah. Baik. Ka'adli raqabah ay kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabah. Yani orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak. Baik. Walahu ya, walahu an Ibrahim, walahu ay warwa Waqi' aidan. Maksudnya Imam Waqi' meriwayatkan juga ya, dari Ibrahim. Kalau tadi dari Sa'id bin Jubair. Wa kanu ya, kanu dalam riwayat Ibrahim, kanu ay ashabu Abdullah ibn Mas'ud. Ya, para murid sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wahum min sadati tabi'in, mereka ini adalah para tokohnya tabi'in. Abdullah ibn Mas'ud sahabat Nabi, memiliki murid-murid yang terkenal. Ya, mereka dikenal dengan sadat at-tabi'in, para tokohnya tabi'in. Kita lihat makna dua athar ini secara umum. Makna al-atharaini ijmalan, makna athar secara umum. Al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi lidaf'il afat falahu minat thawab mitlu thawabi man a'taqa raqabah minar riq. Lianna hadzal insana sara bi ta'liqit tamaim musta'bidan li syaitan fa idza qata'aha anhu azala anhu riqqas syaitan. Penghabaran ya, ada khabar dalam dua athar ini bahwa barang siapa yang menghilangkan dari manusia sesuatu yang manusia tersebut mengkalungkannya pada dirinya karena untuk menolak gangguan-gangguan, Nah, orang yang menghilangkan ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Dikarenakan manusia ini, dengan dia mengkalungkan pada lehernya jimat-jimat, orang tersebut berarti menghamba terhadap syaitan. Fa idza qata'aha anhu, maka apabila orang yang melihat orang yang memakai jimat ini memotongnya, memutusnya, menghilangkannya, azala anhu riqqas syaitan, maka orang tersebut telah menghilangkan dari orang ini perbudakan terhadap syaitan. Ya. Wayahki Ibrahim An-Nakhai an ba'di sadati tabi'in. Dihikayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai dari sebagian para tokoh tabi'in, annahum yu'ammimunal man'a min ta'liqi tamaimi walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat saddan lidzari'ah. Bahwasanya mereka, para tokoh tabi'in, yu'ammimunal man'a, menjadikan larangan itu umum. Larangan dari mengkalungkan jimat-jimat atau memakai jimat-jimat. Walaupun jimat tersebut maktuban fiha, tertulis padanya sekedar ayat Al-Quran. Ya. Sekedar ayat Al-Quran. Ya. Saddan lidzari'ah. Mereka mengatakan yang seperti ini sebagai bentuk menutup, ya, menutup, ya, pintu kerusakan. Saddan lidzari'ah. Dikhawatirkan orang yang berkalungkan Al-Quran atau mungkin beberapa ayat dari Al-Quran, ayat kursi misalnya, dikhawatirkan orang tersebut sampai pada keyakinan apa? Inilah yang menyelamatkan saya. Kalau enggak ada ini, sudah enggak tahu saya. Gara-gara ini saya selamat. Khawatir. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Kalau Al-Qur'an saja mereka membencinya, menggolongkan dalam perkara yang dilarang, apalagi selain Al-Qur'an. Batu akik, gigi singa misalnya. Apalagi buntut kuda, apalagi taring gajah, barangkali ada yang kalungan taring gajah, ya barangkali ada. Nah, orang-orang pedalaman, kalau kita lihat, masya Allah, macam-macam kalungnya tuh, ana taring ini, taring itu, tongkatnya saja tengkorak, tengkorak apa ya? Macam-macam itu. Ya, barangkali ada yang pernah ketemu dengan Dayak yang asli. Dayak yang asli. Ya, Dayak yang asli. Yang enggak pakai baju. Ya. Baik. Jimatnya enggak ketinggalan. Ya. Tetangga kita di mana ya? Losarang apa ya? Ada golongan, golongan yang nggak pakai baju, namanya apa itu? Hah? Hah? Anak buahnya tamat ya. Iya. Kita pernah lagi ngurus STN kok. Di mana itu? Samsat. Orang mau pakai enggak pakai baju. Ternyata wow, ini orang yang dimaksud. Enggak pakai baju sengaja. Ya. Sebagian ada yang pakai kalung. Ya, ada kalungnya sebagian. Ya, mungkin itulah jimatnya. Anak banyak takmat ya. Baik. Munasabatul atharaini lil bab zahirah. Kecocokan dua athar terhadap bab ini sangat nampak. Fa inna fihima hikayatal man'i min ta'liqit tama'imi mutlaqan an ha'ula'il ajillai min sadati tabi'in. Bahwa pada dua athar ini ada penghikayatan larangan dari untuk berkalungkan jimat secara mutlak. Larangan ini datang dari para tokoh-tokoh tabi'in yang terkemuka. Ma yustafadu minal hadith, minal atharain, fadlu qat'it tamaim. Keutamaan memutus, memotong, membuang jimat-jimat. Li'ana dhalika min izalatil mungkar. Watakhlisin nasi minasyirki. Dikarenakan perbuatan ini adalah dari perkara menghilangkan kemungkaran dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Yang kedua, tahrimu ta'liqit tamaimi mutlaqan walau kanat minal Qur'an inda jama'atin minat tabi'in. Haramnya berkalungkan jimat secara mutlak. Menggantungkan jimat secara mutlak. Baik, ini bisa di tubuh manusia, bisa di tubuh hewan, bisa di kendaraan, di rumah. Pokoknya jimat. Diharamkan secara mutlak, walaupun jimat tersebut dari Al-Quran. Ya. Menurut pendapat sebagian besar dari kalangan tabi'in. Tokoh-tokoh tabi'in bahkan. Ya. Mereka menganggap hal ini haram. Menjadikan Quran sebagai jimat, sebagai kalung yang dipasang di leher maupun dipasang di yang lainnya. Yang ketiga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangatnya salafus soleh untuk menjaga akidah dari khurafat-khurafat, perkara-perkara yang nyeleneh. Baik. Perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang nyeleneh, perkara-perkara yang aneh. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang maja'a firruqa wat tama'im. Bab tentang mantra-mantra dan jimat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.